Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَا يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita kitab tauhid karya Syekhul Islam Al-Allamah Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita selesai dari bab Maja'a fi tatayyur, nas-nas yang berkaitan dengan at-tatayyur. Merasa sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar atau diketahui. Dan kita masuk kepada bab yang selanjutnya, bab Maja'a fi tanjib, bab dalil-dalil yang berkaitan dengan ilmu atau mempelajari ilmu nujum at-tanjim, nanti akan dijelaskan maknanya. Kita akan bacakan mukaddimahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala at-tanjim masdar najjama bitasdidil jim. At-tanjim ini masdar dari fi'il najjama ala wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Najjama yunajjimu tanjiman. Jimnya ditasdid. Najjama yunajjimu. Ai maknanya ta'allama ilman nujum. Ya, najjama maknanya ta'allama ilman nujum. Mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan. Au i'taqada ta'thira an-nujum. atau dia meyakini pengaruh dari bintang-bintang tersebut. Ya, pengaruh dari bintang-bintang tersebut kepada apa yang ada di muka bumi ini. Wa ilmu nujum yanqasimu ila qismain. Ilmu nujum, ilmu perbintangan, terbagi menjadi dua. Al-awwal ilmu at-ta'thir. Yang kedua, ilmu at-tasyir. Baik. Fal awwal ilmu ta'thir, wa hadha yanqasimu ila thalathati aqsam. Yang pertama adalah ilmu ta'thir. Apa itu ta'thir? Kalau secara bahasa, ta'thir itu pengaruh. Ya. Berpengaruh. Asara yu'athiru ta'thiran. Ya. Sesuatu itu mempengaruhi sesuatu yang lain. Itu asara yu'athiru ta'thiran. Maka di sini yang dimaksud adalah ya pengaruh bintang-bintang yang ada di langit dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Ya, salah satunya misalnya yang sampai saat ini ya masih banyak orang percaya, yaitu seperti astrologi. Ya. Bahwasanya oh seperti misalnya apa? Kalau bintangnya Virgo, dia enggak cocok pasangan dengan bintangnya Gemini. Oh, bintang Virgo hari ini sial. Nah, ini namanya takdir. Ini salah satunya. Dan kita akan bahas di sini hukumnya apa. Nah, yang seperti ini terbagi menjadi tiga macam ilmu ta'thir. Yang pertama, an ya'taqida anna hadhihi an-nujuma mu'assiratun fa'ilatun. Bima'na annaha hiya allati takhluqul hawadith wasyurur, fahadha syirkun akbar. Lianna man idda'a anna ma'allahi khaliqan fahuwa musyrikun syirkan akbar. Fahadha جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. Yang pertama, dia meyakini bahwasanya bintang-bintang ini, ya, bintang-bintangnya yang berpengaruh secara langsung dan pelakunya, ya, bukan sebab tapi pelakunya. Oh, hujan turun, yang turunkan bintang ini misalnya. Oh, terjadi bencana, yang menjadikan bencana itu bintang bintang fulani. Nanti ada bab khusus setelah bab ini tentang al-istisqa bin nau, meminta hujan dengan bintang. Ya, ada khusus. Ini berarti ini adalah keyakinan dari dahulu kala yang seperti ini. Ya. Oh, bintang ini itu yang menjadikan terjadinya musim hujan di muka bumi, misalnya demikian. Dia meyakini bintangnya sebagai ya, fa'ilnya, pelakunya. Bimakna, dengan makna annaha hiyallati takhluqul hawaditha wasyurur. Bintang-bintang itulah yang menjadikan al-hawadith, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa di muka bumi, wasyurur, ya, bencana-bencana terjadi di muka bumi, ya, adalah bintang itu yang melakukannya. Ya, bintang apa saja. Maka ini adalah syirik akbar. Kenapa? Karena dia mengklaim di situ ada pencipta lain selain Allah. Ya, sudah masuk kepada kesyirikan pada perkara rububiyahnya Allah, meyakini ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pelakunya musyrik, ya, kesyirikan besar. Dia menjadikan makhluk musakhar, makhluk yang musakhar yang tunduk kepada ketentuan Allah, harusnya tunduk kepada ketentuan Allah, dia jadikan sebagai khaliqan musakhiran, ya, sebagai dia jadikan sebagai pencipta, pelaku, ya, yang harusnya tunduk menjadi yang menundukkan. Yaitu apa? Bintang-bintang, dia yakini demikian. Maka yang demikian ini syirkun, syirik akbar. Ini yang pertama dari ilmu ta'thir. Yang kedua, an yaj'alaha sababan yadda'i bihi ilmal ghaib fayastadillu biharakatiha watanakulatiha wataghayyuratiha ala annahu sayakunu kada wa kada. Dia menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai sebab yang dengannya dia mengklaim ilmu ghaib. Ya, jadi dukun dia. Ya, dan astrologi wallahu ta'alam termasuk di sini. Dia berdalilkan dengan pergerakan bintang tersebut, ya, perpindahan bintang tersebut, perubahan yang terjadi, ya, dan yang seperti itu memang ada ilmunya, ya, ilmu dalam artian ilmu batilnya, ya, ya, yang kita kenal dengan ilmu nujum dengan konotasi negatif itu yang seperti ini. Ya, dia mengklaim oh ada bintang fulani berarti akan terjadi kejadian. Nah, itu namanya gitu. Oh, ada bintang itu. Oh, berarti akan terjadi kejadian. Dia mengklaim oh bintang itu berpindahnya oh tadi muncul, oh tiba-tiba pada hari ini muncul bintang ini. Oh, ini akan terjadi ini di bumi. Nah, itu dia mengklaim ilmu gaib dengan bintang. Dengan bintangnya. Ya. Fokusnya pada dia mengklaim ilmu ghaibnya. Ala annahu sayakunu kada wa kada. Lianna najma al-fulaniya sara kada wa kada. Karena bintang tertentu, ya, dia menjadi begini-begini. Oh, tadi posisinya di barat, sekarang pindah misalnya. Agak ke selatan. Nah, oh, berarti kejadiannya di bumi akan seperti ini, seperti ini. Nah, ini, ya, mengklaim ilmu gaib berdasarkan perbintangan tadi. Mithlu an yakul, seperti dia mengucapkan, hadzal insanu satakunu hayatuhu syiqaan li'annahu wulida fin najmil fulani wa hadza hayatuhu satakunu sa'idatan li'annaha wulida fin najmil fulani. Misalnya dia mengatakan, ya orang ini dia akan hidupnya akan sengsara, menderita, karena dia dilahirkan pada bulan ini. Ya, kalau yang itu dia akan hidup berbahagia karena dia dilahirkan pada bulan itu. Ya, sama saja kalau tadi 12 rasi bintang astrologi yang kita kenal. Oh, dia Sagittarius. Ya. Herannya banyak orang yang percaya ya, kayak gitu ya. Ya, sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Razak dalam kitab kita Min Ma'alimit Tauhid, kalau orang yang sudah mengenal, sudah mendapatkan cahaya tauhid, melihat hal seperti ini terlihat bodohnya. Ya. Percaya terhadap, ya, entah itu di majalah, ya, kalau dulu pakai registrasi nomor HP kan, red bintang apa sekian sekian sekian pagar, temukan apa kata bintangmu. Masyaallah lah ya. Ya. Ya, orang yang buat apa dasarnya coba? Ya. Majalah, majalah mingguan atau bulanan. Setiap minggu atau setiap bulan di setiap cermin ada edisi astrologi, ya kan? Biasanya gitu kan? Ya. Kalau orang yang jadul-jadul paham, insya Allah. Lihat ini, biasanya, ya, kalau punya majalah kayak gitu, yang dibuka halaman itunya dulu tuh, astrologinya dulu tuh. Lihat, oh, Anda Gemini, bokek misalnya, sedih, ya, asmara, ya, pokoknya itu, apa namanya, beruntung, ya. Oh, kamu beruntung bertemu orang yang baik hari ini. Oh, asramanya, asmaranya tidak baik. Itu aja yang dicari dan percaya. Ya. Sebenarnya kalau kita mau pakai logika aja, itu yang buat berdasarkan apa? Yang buat mereka itu buat berdasarkan apa? Emang ada hitungan-hitungannya? Ya. Ada 10 majalah terbit, sama gak kira-kira? Gak sama mungkin. Ya kan, pinter-pinter orang yang buatnya aja, gobloknya aja kita yang percaya. Ya kan? Nah, tapi orang yang percaya itu, dia merasa dirinya pinter. Ya. Orang kalau dia belum mengenal cahaya tauhid, hidayah tauhid, dia berada dalam kesyirikannya, dia merasa orang yang bertauhid itu bodoh. Dia yang paling benar. Tetapi kalau kita, ya, kita uraikan dalil-dalilnya, ya, ini aja kayak bintang ini. Ini bodoh sekali kok percaya pada yang kayak gitu, lemah sekali. Ya, nasallahu alaihi ya. Fahada ittakhadha ta'alluman nujumi wasilatan liddi'ai ilmil ghaib. Ya, maka dia menjadikan, ya, ilmu nujum itu sebagai wasilah untuk mengklaim ilmu ghaib. Rezeki. Ya kan, itu ilmu ghaib. Jodoh. Siapa jodohnya? Kenapa kok ini cocoknya dengan ini? Dari mana urusannya? Ya, yeah. Itu baru bintang loh, belum sio. ada siu monyet, ada siu tikus, ada tikus tadah. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Ya, ya dulu kita kan mungkin orang termasuk di sini. Ya, dulu anak pernah nyari itu siu di buku pintar itu kan ada tuh. Tahu buku pintar kan? Yang tebel itu. Pas begitu tanggal lahir anak, oh siu monyet bergelantungan di pohon ke pohon. Waduh, sial. Enggak keren-keren banget gitu. Siapa coba? Ya? Ketika seorang itu tidak berpegang dengan ya sesuatu yang pasti, tidak berpegang, tidak bersandar kepada Allah, dia lemah. Itu saja sudah. Ya, apakah itu bintang, apakah itu sio, apakah itu jimat? Ya, tapi kalau seorang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Karena itu semakin seorang itu sempurna tauhidnya, ya, semakin merdeka dia. Nah, mumpung hari kemerdekaan kan, ya, semakin dia sempurna tauhidnya, semakin merdeka dia dari apa? Dari keterikatan terhadap makhluk. Hatinya semakin merdeka dari ketergantungan pada makhluk, semakin sempurna tauhidnya. Ya. Ini yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Ya. Ketika diberikan diberitahu oh bahwasanya mereka berkumpul. Kaum itu orang-orang musyrikin telah berkumpul. Bersatu padu untuk menyerang kalian. Apa yang mereka terjadi? Ketika sandaran mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, enggak ada takut-takutnya. Ya. Semakin kuat tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kedua. Dia jadikan bintang itu sebab untuk mengklaim ilmu ghaib. Ya, sebagai wasilah media dia untuk mengklaim, oh ini ya sekarang bulan Agustus, bulan apa gitu, lupa kayak. Ya, bulan entah Gemini apa Virgo, enggak tahulah pokoknya itu intinya. Oh, berarti kalau lahirnya di bulan apa di ini dia seperti ini seperti ini. Nah, itu namanya menjadikan ya bintang-bintang ini wasilah media untuk mengklaim ilmu ghaib. Apa hukumnya? Wa da'wa ilmil ghaibi kufrun mukhrijun anil millah. Ya, mengklaim ilmu ghaib ini adalah kekufuran. Ya, dan mengeluarkan seorang dari ad-din, dari agama. Ya, kenapa? Li'anna Allah yaqulu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Rasul, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Ya, tidak ada seorang pun baik di langit ataupun di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadha min ghaib. Fa idza da'a ahadun ilmal ghaib faqad kadzdzabal Qur'an. Kalau seorang itu mengklaim ya, mengetahui ilmu ghaib, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tegas mengatakan tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau Allah perlihatkan kepada sebagian ya hamba-hambanya. Tapi hukum asalnya tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua dari ilmu taksir. Al-jim yang ketiga, an ya'taqidaha sababan lihudusil khairi wasyarri. Ay annahu idza waqa'a syai'un nasabahu ila an-nujum. Wala yunsabu ila an-nujumi syai'an wala yansibu ila an-nujumi syai'an illa ba'da wuqu'ihi, fa hadha syirkun asghar. Ya. Dia meyakini sebagai sebab, yaitu bintang itu sebagai sebab, li hudusil khairi wa syar, terjadinya apakah itu kebaikan ataupun kejelekan. Dia meyakini sebab saja. Tapi fa'ilnya, pelakunya, atau yang menjadikan kebaikan atau keburukan, dia tetap meyakini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya disebut sini. Idza waqa'a syai'un, terjadi sesuatu. Ya, kalau nanti yang akan kita pelajari, misalnya ada hujan. Ya, kemudian dia mengatakan, oh, hujan terjadi karena apa? Karena ada bulan itu, misalnya. Bukan bulannya yang menurunkan, tetapi karena ada bulan itu. Ya. Maka, dan ada catatan di sini, wala yansibu ila an-nujumi syai'an illa ba'da wuqu'ihi, dan dia tidak menisbahkan sesuatu kepada bintang kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut. Ya, kenapa? Kalau dia menisbahkan kepada bintang belum terjadi, itu jatuhnya kepada yang nomor dua. Ya, belum terjadi, oh ada bintang hulan, oh berarti dia akan terjadi ini dan itu, berarti itu ada ilmu gaib namanya. Karena belum terjadi, siapa yang mengetahui, siapa yang menentukan. Tapi kalau sudah terjadi, ya, dia nisbahkan, oh ada hujan, oh itu karena bintang fulani. Dia tidak meyakini bintang tersebut yang menurunkan hujan, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, tetapi dia meyakini bintang tersebut sebagai sebab, dengan adanya bintang tersebut Allah menurunkan hujan. Maka ini kembali kepada kaidah apa? Ya, ja'lu ma laisa sababan sababan, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Apa hukumnya? Fa hadza syirkun asghar. Maka ini adalah syirik asghar, kata Syekh rahimahullahu taala. Baik, ini ilmu ta'sir. Ya, secara umum ilmu ta'sir bahwasanya bulan itu berpengaruh terhadap kejadian yang ada di muka bumi. Bulan, bintang itu berpengaruh terhadap kejadian yang di muka bumi. Ya. Nah, sekarang tingkat keyakinannya seperti apa? Apakah dia meyakini bintangnya yang melakukan sesuatu tersebut? Ya. Maka ini syirik akbar, atau dia menjadikan bintang itu sebagai sebab untuk mengklaim ilmu ghaib. Ya, ini iddia ilmu ghaib, dan ini adalah kufrun akbar. Dan yang ketiga, atau dia meyakini itu sebagai sebab saja, sebab ya terjadinya sesuatu di muka bumi ini. Maka ini syirik asghar. Yang kedua, ilmu tasyir. Ya, ilmu tasyir. Tasyir, sayyara, yusayyiru, tasyiran. Ya, intinya mempelajari pergerakan bintang-bintang. Tapi untuk sesuatu yang sifatnya real, nyata. Ya. Dan di sini sebab akibatnya jelas. Ya. Terbagi menjadi dua. Al-awwal an yastadilla bisairiha 'alal masalihi ad-diniyah. Fahadha matlubun. Wa idza kana yu'inu 'ala masaliha diniyatin wajibatin kana ta'allumuha wajiban. Kama law arada an yastadilla bin nujumi 'ala jihatil qiblah. فَالنَّجْمُ الْفُلَانِ يَكُونُ ثُلُثَ اللَّيْلِ قِبْلَةً وَالنَّجْمُ الْفُلَانِ يَكُونُ رُبُعَ اللَّيْلِ قِبْلَةً فَهَذَا فِيهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ. Dia berdalilkan dengan sair pergerakan bintang tersebut untuk maslahat-maslahat diniyah, maslahat agama. Maka ini adalah suatu yang matlub, suatu yang dituntut, ya harus ada. Kalau seandainya dia yu'inu ala masalih diniyah wajibatin kana ta'allumuha wajiban. Kalau dia berkaitan dengan maslahat-maslahat diniyah yang wajib, maka mempelajarinya wajib. Ya, seperti misalnya, ya, law arada an yastadilla bin nujum ala jihatil qiblah. Dia ingin mengetahui, dia ingin menjadikan bintang ya sebagai petunjuk untuk arah kiblat. Ya. Ini ada ilmunya, ada. Ya, kita pernah belajar rasi bintang yang menunjukkan arah, ya kan? Ya, itu ada ilmunya dan benar ilmunya dan digunakan baik oleh mereka orang-orang musafirin yang mereka berjalan di atas ya padang yang luas atau di atas lautan para pelaut. Ya. Bagaimana mereka memelihara arah? Ya, terutama zaman dahulu. Kalau sekarang mungkin kita ada kompas. Ya, kalau sekarang mungkin ada map. Ya. Tapi dan itu kan enggak semuanya juga orang punya bisa pakai map misalnya atau pakai kompas. Atau kompasnya rusak misalnya. Bagaimana coba? Dia di tengah lautan. Ya. Di malam hari. Ya. Dia tahu bahwasanya kalau dia mau ke pantai harus ke arah barat misalnya. Tapi untuk menentukan arah barat gimana? Menentukan arah barat, ya akhirnya dia menggunakan bintang. Dia tahu kalau bintang fulani, rasi bintang fulani menunjukkan arah barat. Ini ilmu tafsir namanya. Ya. Oh, dia mau sholat. Bagaimana dia mau menghadap kiblat kalau dia tahu tidak tahu arahnya? Maka dia melihat dengan mempelajari rasi bintang tadi, dan ini suatu yang real ya, bukan suatu yang mengada-ngada. Ya, kita tidak tahu karena memang kita sudah ada fasilitas untuk dengan yang lainnya yang memudahkan. Ya, tetapi mereka para musafirin atau para pelaut yang berada, mereka masih menggunakan. Baik. Nah, kalau yang masalih diniyah tadi, ya intinya sama dia, intinya tadi rasi-rasi bintang untuk mengetahui arah. Tapi ada yang untuk kepentingan diniyah atau yang sifatnya duniawiyah. Yang kedua, an yastadilla bisairiha 'alal masalih ad-dunyawiyah. Fa hadza la ba'sa bih. Tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena hubungan sebab akibatnya jelas. Ya, mereka sudah mengetahui oh, kalau rasi bintang rasi bintang. Apa saja sih rasi bintang yang untuk arah? Masih ingat enggak? Yang bentuk layang-layang itu apa namanya itu? Hah? Itu galaksi, bukan rasi. Pari. Pari itu yang mana? Layang-layang. Kalau yang Scorpio? Rasi bintang pari, rasi bintang apa lagi? Kan macam-macam itu. Ya. Kalau dulu sering, kalau dulu kelihatan, bintang itu kelihatan kan. Waluku itu, bukan ada waluku, ada apa sih? Ya, intinya demikian. Baik. Asalnya la ba'sabih. Ya, la ba'sabihi. Tidak mengapa. Wahuwa na'an. Ini pun terbagi dua, yang kaitan dengan masalih duniawiyah. Na'ul awal an yastadilla biha ala al-jihad. Ya. Kama'rifati anal kutub yaqa'u shimalan wal-judi wahuwa qaribun minhu yaduru hawlahu shimalan. Wahakadha fahadha jais. Ya, dia berkeyak, dia menggunakannya untuk al-jihad, untuk arah seperti tadi, sama dengan yang pertama, tapi yang pertama lebih kepada maslahat diniyah, cari kiblat misalnya. Ya, nah ini untuk arah. Ya tadi, rasi bintang tertentu arah barat, rasi bintang tertentu arah timur, rasi bintang tertentu arah selatan, utara dan lain sebagainya. Yang kedua, an yastadilla biha alal fusul wahuwa ma yu'rafu bita'allumi manazilil qamar fahadha karihahu ba'du salaf wa abahahu akharun. Ya, an yastadilla biha, dia berdalilkan dengannya terhadap fusul. Ya, terhadap musim-musim. Ya. Dan ini diketahui dengan mempelajari manazilil qamar. Ya, apa manazilil qamar itu ya? Bulan itu kan 28 manzil, manzilah, atau setiap terbit dia di tempat yang berbeda. Setiap hari itu dia terbit di tempat yang berbeda. Ya, kalau hilal dari barat kan, harus ke timur arahnya ke timur. Ya. Ya, kadang kalau sudah mendekati akhir bulan terbitnya tengah malam. Semakin, nah itu namanya manazilul qamar. Baik. Nah, di sini kita akan rinci nanti di bab karihahu ba'du salaf. Sebagian salaf membencinya. Ya, tidak suka padanya. Wa abahahu akharun. Yang lain membolehkannya. Walladzina karihuhu qalu yukhsha idza qila tala'an najmul fulani fa huwa waqtu syita aw as-saif. Ya, misalnya kalau terbit bulan ini berarti ini menunjukkan waktu musim dingin atau musim panas. Ya. Dikhawatirkan sebagian orang awam atau sebagian orang umum berkeyakinan bahwasannya bulan itulah yang mendatangkan dingin, panas dan lain sebagainya. Ya. Was sahih adamul karahah kama sayati insyaallah. Dan yang sahih kata beliau adamul karahah. Ya, tidak makruh hukumnya, artinya boleh-boleh saja. Ya, sebagaimana datang penjelasannya insyaallah taala. Ini yang berkaitan dengan mukaddimah kita tentang mempelajari ilmu nujum.